dapat terbang sampai ke bintang. Andainya kau kaya raya, mungkinkah kau ingat aku? Sahabat karibku, masihkah kau ingat aku? Sahabatmu dulu. Teringatkan janjimu yang kau ucap dahulu. Tak akan berpisah kau dan aku. Andainya kau bersenjata yang kau ucap dahulu.